kita iman ya iman saja. Nikmati wis ngandel kula. Jenengan nak sujud nikmati matur nuwun Gusti jenengan nedir kula sujud. Hingga saya sah sebagai hamba jeneng jenengan. Kuwi ape mati nikmati wae. Gusti kula wangsul teng jenengan zaman teng donya ya sing ngurusi jenengan, mengke setelah mati ya sing ngurusi jenengan. Zaman saya hidup ya enggak tahu cara ngurusi diri saya sendiri. Ketika saya hidup juga kita enggak pernah tahu bagaimana jantung bekerja, paru-paru bekerja, yang ngelola roh ya enggak tahu. Zaman kita hidup yang jenengan kelola, setelah mati yang jenengan kelola. Sama saja Gusti, jenenge inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabeh lillahi rabbil alamin. Itu bagus. Terus mati anak-anak eling yo nangis, bojomu yo sing mbok nangis sak kadare ya sudah selesai. Nak kowe tangisan Cina nak disiksa mungkar nakir, tapi nak kowe wong soleh tenan wali kan ketemu mungkar nakir dame pengalaman baru. Terus dites mungkar nakir lulus, oh kumplot. Wah kan keren. Suwarga diame, napa? Lah sing jenis iki mbok tahlili yo kenek ora yo kenek aman. Paham nggih? Aja kok malah debat tahlil hukume piye. Ya tahlil kalimat thayyibah hukume ya apik. Lah nek pitung dina tradisi budal ya pitung dinane tradisi budal kalimat tetep kalimat Taiba. Tapi misalnya ana sing ora gelem tahlil ya ora apa-apa, sing penting tetep nglafadzno kalimat cuma ra seneng dinane 7. Ya gawe 8. Nah, misalnya gedeng 7 ya gawe 8 kan gampang. Nah gedeng 7, gedeng 8 ya gawe 1 sing penting ora anti kalimat taiba. Mau anti modele. Ya ndak apa-apa, kowe kudu cocok tidak cocok biasa. Ini ilmu semuanya bebas. Ilmu itu wilayah pangeran. Artinya wilayah pangeran nanti yang uji itu kan pangeran. Ngapain debat kamu sekarang? Kita sering kritik Wahabi. Kita juga sering dikritik Wahabi biasa saja. Saya sering ketemu ulama Wahabi. Ya saling menghormati nggak apa-apa. Meskipun saling kritik, ya kecul-kecul kan ya biasa. Nggak masalah. Orang alim mulai dulu kritik-kritik kan biasa. Imam Syafi'i sama gurunya sering kecul-kecul kan. Pas atas nama orang alim ya kecul-kecul kan. Dulu itu Mbah Hasyim Asy'ari sering kecul-kecul sama Kiai Faqih Mas Kumambang, sama-sama orang alim, ya murid sama guru. Karena ilmu itu memang apa ya? Kayak iya kayak enggak. Nah, yang ilmu absolut pasti sepakat. Misalnya tadi, apakah kalimat thayyibah itu selalu baik? Pasti selalu baik. Ya sudah. Lah nanti cara kaifiah melafadzkan itu orang yang bisa berdebat. Baiknya dilafadzkan kapan ya? Ya baik terus. Tapi selalu ada pantangan, misalnya di kamar mandi. Saat jima misalnya. Itu kan pantangan-pantangan secara etika. No? Pantangan-pantangan apa? Tapi kalau ilmu sebagai ilmu itu biasa dulu. Ulama-ulama berbeda itu. Kalau gejul-gejul kan ya ulama dulu itu lucu. Misalnya sampai tak beda. Ya, andai kan kamu jadi kiai. Kira-kira-kira jadi kiai. Baik mana anak-anak kecil di waro kamar wong tua apa dipisahkan. Andai kan kamu punya pondok. Milih mana? Anak kecil disamakan kangkang besar apa dipisah? Mas jawab. Kita milih nanti. Di warna apa dipisah? Dipisah. Nak kowe hen. Dipisah. Lho akeh sing dipisah. Ada yang bilang diwarna. Kalau diwarna itu memang kalau dipisah itu resikonya sing kecil mentali cilik terus. Mergo ora ono sing didik sing tuwa. Nak diwarna kadang sing cilik, sing tuwa kan suaya rabi men bakas rabi, sing cilik katut bakas rabi bahaya. Utawa sebaliknya sing cilik melok main game, sing tuwa melok main game mergo katut cah cilik. Lha iku jenenge istiar. Sama-sama apa? Sama-sama apa? Mungkin. Jika dulu itu pernah ada wali itu karena sholat jamaah itu di shof akhir. Yang shof awal wali karena sering shof awal. Yang shof akhir ya ada yang jadi wali. Yang shof awal gak terima. Kenapa kamu jadi wali padahal kalau sholat shof di kalau sholat di shof akhir. Jawabnya saya itu malu sama Allah. Kok kepedean betul kok di depan. Tapi gak jadi rulih. Ini mau cerita ya. Pede ini. Enggak ngerti. Karena dia di belakang motifnya itu tidak males. Tapi motifnya itu apa? Tawadu atau malu, dia jadi wali. Nah, aku kan bergo males banyak. Atau mohawar moh roh imami tadi. Ibu semua rira wali-wali. Sehingga ngarep. Kadang ambisi ini mami, bodoh dini, malah repot meneng. Jadi dulu ilmu itu biasa. Orang Maliki itu nak gojlok orang Hanafi itu yontek ngame. Orang Hanafi kalau gojlok Imam Malik itu yontek ngame. Ya biasa, dulu itu ilmu. Ya biasa. Misalnya gini sampai tak bedai. Tidak jawab saja jujur. Rasulullah itu puasa Senin Kamis selalu apa kadang-kadang dalam semua riwayat. Kadang-kadang. Sesuatu yang kadang-kadang dilakukan Rasulullah itu akan sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang. Ayo jawab saja. Wah, akeh sing sarap ya. Rasulullah itu puasa Senin Kamis itu kadang-kadang apa terus? kadang-kadang. Ini sudah masih benar. Sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu menjadi sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang? Terus. Nah, sekarang gitu. Sebetulnya hadis kunut itu semuanya sepakat. Rasulullah kunut itu ya ahyanan kadang-kadang. Nah, sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu akan menjadi sunat terus ila yaumil. Maka Imam Syafi'i milih kunut terus. Abu Hanifah enggak. Bahaya kalau sunat kok dilakukan terus. Nanti dikira wajib. Sehingga Abu Hanifah tidak kunut. Dan itu ya biasa ketemu Imam Syafi'i kalau sholat di masjid Abu Hanifah itu tidak kunut. Ketika ditanya, ikroman di hadal madhab. Saya menghormati madhab. Orang Hanafi kalau main ke rumahnya Imam Syafi'i ya kunut ya biasa. Sekarang kunut dan kunut jadi politik identitas. Ini kunut. Sebelah ini mesti. Yang tidak kunut sebelah yang. Dulu itu tidak. Saya sampai sekarang enggak pernah tahu kunut itu tradisi ormas mana. Sampai sekarang enggak ada tahu. Karena saya orang alim, tahunya kunut mazhab Syafi'i, enggak kunut mazhab Hanafi. Dan itu sebelum tahun 12 dan 26, mazhab itu. Enggak tahu toh maknanya. Mazhab itu sebelum tahun 12 dan tahun 26. Jelas. Kok ora paham, Mas? Paham. Jadi dulu lama ya biasa, perdebatannya gitu. Apakah suatu yang pernah dilakukan Nabi secara ahyanan, itu sunat terus, apa sunatnya juga ahyanan-ahyanan sekali tempo? Jawabannya apa? Terus. Tapi kalau terus bahaya, nanti yang sunat dikira wajib. Lah yang berpikir gitu Abu Hanifah, yang berpikir terus Imam Syafi'i. Ya sudah, akhirnya jadi seperti ini. Dulu itu enggak jadi politik identitas, saling menghormati. Imam Syafi'i itu Abu Hanifah sudah kapundut. Pernah sholat di masjid Abu Hanifah tidak kunut. Ketika ditanya, roman lihadzal madhab. Saya menghormati madhab ini. Entah angen-angen nak kunut terus, enggak dikira wajib. Orang-orang Hanafi kalau ke rumahnya Imam Syafi'i di komunitasnya juga kunut. Ya sudah biasa dulu seperti itu. Makanya kita ini harus ngaji. Dulu itu biasa. Ulama gejul-gejulkan perkara madhab. Kayak yang saya contohkan tadi. Orang yang membatalkan puasa lewat jima itu kan sanksinya berat. Sanksi ini karena jima, apa karena hadku hormati Ramadan bihuri uzrin syar'iyyin merusak kehormatan Ramadan tanpa uzur syara. Cara Imam Malik karena merusak Ramadan tanpa uzur syara sehingga gak jima pun hukumnya sama. Yaitu misalnya makan tanpa uzur ya hukumnya sama. Kenapa sama? Jima istri hukumnya apa? Halal apa haram? Halal. Makan halal. Maka kalau itu kamu lakukan fina hari Ramadan, siang-siang Ramadan tanpa uzur syara, maka sanksinya sama-sama berat. Karena dianggap melecehkan kehormatan Ramadan. Cara Imam Syafi'i enggak. Jima sama makan mulai dulu beda. Kamu makan wajib mandi enggak? Enggak. Kalau jima? Wajib. Kan beda. Ya beda itu enggak sama. Ya sudah, Imam Syafi'i memberi sanksi berat untuk jima, untuk makan tidak. Lung podo pintere kan yo penak. Penak kan? Sing ora penak iku podo gobloke, podo sok pintere. Lah iku debate ra barbar iku. Podo gobloke nek debat podo sok pintere. Wis ana udzubillah min dalik. Kulo nek arep debate wong-wong malah kudu guyu. Malah melok goblok ngrungokno tok iku malah melok goblok. Wong debat agama kok gak ana referensi, ra ana kitabe. Amen muni menurut saya. Memangnya Anda penting dalam wali ora, ulama ora, kok debat agama muni menurut. Memangnya Anda mujtahid. Kudune gak menurut kitab yang saya baca dalam mazhab Syafi'i kitabnya ini begini. Sing sitok bantah dalam mazhab Maliki kitabnya ini. Wah itu keren. Aku teko ning majelis. Debat menurut saya. Memangnya Anda siapa? Nabi ndak, wali ndak, ulama ndak. Kok mau agama menurut Anda? Wis wargane ora mesti kok ape. Makanya dibiasakan pakai referensi, pakai sanad. Agama ini butuh sanad. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat di mukadimah Sahih Muslim. Agama ini ilmu, ilmu ini agama. Maka lihatlah ilmu itu kamu ambil dari mana? Karena tanpa sanad ini bahaya.